Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam ini kita bisa kembali mengkaji, yaitu terkait dengan kaedah nahu, yaitu al-qawaid nahwiyah, yaitu kaedah atau tata bahasa Arab, gramatika bahasa Arab. Suatu cabang ilmu yang sangat penting untuk harus kita pelajari, terutama bagi saudara-saudara yang memfokuskan diri untuk belajar agama, terutama talibul ilmi syar'i, penuntut ilmu agama. Nah, insyaallah kajian ini kita kaji dengan secara pelan-pelan, ya, agar bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini bukan hanya sekedar kaedah dijelaskan, akan tapi kita berusaha untuk dipraktikkan di dalam uslub atau susunan bahasa yang praktis, yang singkat, ya, sesuai dengan kaedah setiap modul yang kita pelajari. Sebagaimana pertemuan lalu membahas tentang idhafah. Tentang idhafah, yaitu penggabungan dua suku kata. Yang disebut dengan kaedah kita adalah kalimat majmu'. Kalimat majmu', yaitu dua kata yang digabungkan. Sering saya katakan, idhafah lebih luas dari pengertian kalimat majmu'. Sebab kepemilikan juga termasuk idhafah. Dan itu saya kira dalam kaidah Indonesia bukan termasuk kalimat majmu', seperti mobil ayah. Arti mobil milik ayah. Tas si Zaid. Nah, ini yang tahu tentang kaidah Indonesia, saya kira itu bukan kalimat majmu'. Kalimat majmu' adalah rumah sakit, kamar tidur, dan semisalnya. Nah, ini yang sebutkan tadi sudah termasuk idhafah dalam bahasa Arab. Sayyaratul ab, kitabul waladi, atau kitabu zaidin. Nah, ini termasuk idhafah, yaitu penggabungan dua suku kata. Dan memang ketika menggabungkan dua suku kata itu punya kaedah. Punya kaedah. Yang pertama, kita ulang sedikit, terutama mungkin bagi ada yang baru ngikutin, ya, kata pertama itu mudhaf, tidak boleh bertanwin. Yang kedua, tidak boleh pakai alif lam. Yang ketiga, jika yang digabungkan itu bentuk musanna dan bentuk jamak mudzakkar salim. Musanna yaitu menunjukkan dua, jamak mudzakkar salim itu plural yang beraturan untuk menunjukkan laki-laki, maka nunnya dibuang. Karena musanna itu ada nunnya, kitab jadi kitabani atau kitabaini, waladan walad waladani waladaini. Demikian juga jamak mudzakkar, muslimun muslim, muslimuna muslimina, mukmin mukminuna mukminina, muwazzafun muwazzafuna muwazzafina. Nah, ketika dijadikan dia sebagai kata pertama dalam penggabungan dua suku kata disebut dengan mudhaf, maka nunnya dibuang. Nah, itulah tiga syarat. Kemudian untuk kata yang kedua yang disebut mudhaf ilaih, maka syaratnya cuma satu, yaitu majrur. Yaitu majrur. Berarti apa? Boleh dia pakai alif lam, boleh dia bertanwin. Boleh pakai alif lam, boleh bertanwin, boleh dia musanna yang ada nunnya. Musanna yaitu pakai nun. Jamak mudzakkar salim yaitu pakai nun, tidak dibuang nunnya kalau dia sebagai mudhaf ilaih. Jadi syaratnya cuma satu, yaitu majrur. Apa itu majrur? Berharakat kasrah, karena kasrah merupakan tanda asli. Jadi ada kalimat yang tanda aslinya ada kasrah sebagai, maka itu majrur. Contoh al-kitabi, al-qalami, al-baiti, ar-rajuli, at-tullabi. Nah, ini tanda jarnya kasrah. Al-muslimati tanda jarnya kasrah. Itu tanda asli. tentu ada tanda tanda pengganti kasrah, namanya alamah far'iyah, itu tanda alamah i'rab far'iyah sebagai cabang ya. Ada ya, ada yang pakai apa ya, ada yang pakai ya atau yang fathah. Nah ini yang jelas hukumnya harus majrur. Jadi contohnya adalah qalamun, penah, sebuah penah. Kita ingin mengatakan penah milik anak itu. Nah, digabung dengan kata al-walad. Jadi qalamu al-waladi. Dalnya kasrah. Qalamu al-waladi. Kemudian kalau dia di belakangnya itu kata kedua, yaitu bukan mufrad atau dia jamak mudzakkar salim, contohnya al-mudarrisun, kita mengatakan itu tas para guru. Nah, apa itu bahasa Arabnya? Tilka atau dzalika. Kemudian tas jamak haqibah, jamaknya haqaib. Nah, karena dia muannas pakai tilka. Kemudian guru al-mudarrisuna, para guru al-mudarrisuna. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan kata haqaib kepada mudarris. Maka ketika digabungkan, yang pertama haqaib jangan pakai alif lam, jangan ditanwinkan. Kemudian al-mudarrisun harus pakai ya. Jangan al-mudarrisun tapi al-mudarrisin yang pakai ya. Kenapa? Ya ini sebagai tanda jar pengganti kasrah. Jadi kalimatnya sebagai apa? Seperti apa kalimatnya? Yaitu tilka haqaibul mudarrisina. Tilka haqaibu al-mudarrisina. Saya baca dengan potong-potong ya, biar jelas harakatnya. Tilka haqaibu al-mudarrisina. Ada banyak saya tulis. Ini sebagai pengantar ya, sebelum masuk pada latihan selanjutnya. Jadi haqaib, mana haqaib. Nah, kemudian mau digabung dengan kata al-mudarrisun. Mudarrisun ini artinya dewan guru. Jamak daripada mudarris, al-mudarrisun. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim, jamak beraturan. Nah, ketika digabungkan, nah, jadi apa? Haqaibu. Kemudian kata kedua itu mudhaf ilaih, pakai ya dia. Al-mudarrisina. Jangan haqaibul mudarrisun, salah. Haqaibul mudarrisina. Tas para guru. Ini belum kalimat sempurna. Nah, kita bikin semuanya pakai kata isyarat tilka. Kenapa pakai tilka? Karena ini muannas. Pakai tilka. Tilka haqaibul mudarrisina. Itu tas para guru. Ini kata tunjuk jauh. Kalau dekat itu hadhihi. Hadhihi. Hadhihi haqaibul mudarrisina. Nah, ini tadi apa? Penggabungan dua suku kata. Digabung. Nah, ini namanya mudhaf, ini namanya mudhaf ilaih. Nah, itulah kaidahnya. Enggak ada alif lam. Nah, tidak tanwin, kebetulan memang tidak boleh bertanwin karena ini jamak taksir dalam bentuk sirah muntahal jumu'. Timbangan fawail atau mafail, fawail, mafail, enggak boleh dia bertanwin. Kebetulan memang enggak bertanwin ya. Nah, kemudian ini dikasrak di bentuk ya karena jamak mudzakkar salim. Nah, itulah kaidahnya terkait dengan penggabungan dua suku kata. Ini sudah kita uraikan beberapa pekan yang lalu. Baik, sekarang kita lanjutkan latihan. Fadhil Said Hasan, At-Tadrib Ar-Rabi. Baik pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian penghantar dan juga sebagian murojaah dari pembahasan yang sebelumnya dari pembahasan al-idhafah yang akan memberikan pemahaman tambahan untuk memudahkan kita mengerjakan tadribat dan latihan-latihan di pembahasan akhir di bab al-idhafah. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar di layanan telepon 0218236543. Di latihan yang keempat, kita angkat telepon yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, ahlan bikum ya sayyidah. Naam. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu ya ummah, barakallahu. Naam, ahlan bik. Naam, tafadhali ya At-tadribur rabi'. الحديد جمع المذاكر السارمة مع المرتي بالشكل كما في النموذج. نعم. النموذج هؤلاء موظفون البنك. Baik. Nah. Ini sebentar sebelum kita lanjutkan. Nah. Mungkin sedikit murajaah apa? Ingat kembali. Yeah. Coba kembali baca instruksinya. Nah. Adif jam'al mudzakkar salimah. Nah, ini kenapa enggak salimi? Kok enggak salimah? Na'at kepada jama', Ustaz. Ah, iya. Yeah. Na'at kepada jama'. Bisakah na'at kepada mudzakkari? Tidak bisa, Ustaz. Salimi. Kenapa enggak? Karena yang selamatnya bukan mudzakkarnya tapi jama'. Iya, yeah. Selamat dari apa? Dari perubahan. Ya, selamat dari perubahan bangunan mufradnya. Betul. Yang disebut dengan beraturan ya. Nah. Jadi yang beraturan itu bukan mudzakkarnya, akan tapi yang beraturan itu jamak. Jamak. Ya. Makanya tepatnya apa? Jam'al mudzakkari salimi, salima, bukan salimi. Banyak yang baca pakai salimi, itu salah. Jadi kalau salimi berarti yang beraturannya bukan jamaknya tapi mudzakkarnya. Padahal yang beraturan itu adalah jamak. Nah. Atau yang selamat dari pecah bangunan mufrad adalah bentuk jamaknya. Jamak. Iya. Baik, jadi na'at daripada kata salima. Apa na'at jama'. Daripada kata jam'ah. Ah. Jadi salim ini adalah na'at ya. Baik. Apa artinya itu? Adif sandarkan jama' mudzakkar salim dengan meletakkan harakat mana meletakkan ma'addabti laysa wada'i ma'addabti bisyakal serta tepatkan harakatnya tepatkan harakat yeah. Sebagaimana di dalam contoh. Awalan haula'il mudarrisuna al-jami'atu iya yeah. Haula'i mudarrisul jami'ati iya yeah. Apa perubahannya? Dari mudarrisun dibuang alif lam. Iya, buang alif lam. Buang nun. Buang nun. Kenapa dibuang nunnya? Karena idhofah. Mudhofnya bentuknya jamak mudzakkar salim. Mudhof itu kata pertama dikatakan mudhof. Jadi mudarrisu, lihat aja contoh. Saya sudah berikan contoh. Ini mudah ya. Nah. Untuk mudahkan bagi para yang menuntut ilmu ini, iya. Jadi mudarrisu al-jami'ati. Nah, kata kedua dikasrahkan. Jadi haula mudarrisu al-jami'ati. Kalau baca langsung bagaimana? Haula'i mudarrisul jami'ati. Iya, mudarrisul seolah-olah waw enggak ada kan? Iya. Nah, tapi waw tetap ada, enggak diboleh dibuang wawnya. Kena membacanya harus apa? Iya, langsung pada lam sukun berarti wawnya tidak lagi dibaca. Apa artinya? Mereka adalah guru kampus. Berarti apa? Dosen. Dosen kampus. Iya, dosen. Ya. Kalau sudah dosen berarti kampus. Mereka adalah iya. Para dosen. Para dosen, ya. Ya, ini bahasa singkat lagi kan, bahasa kita. Kalau sudah dosen berarti apa? Ngajar di mana? Di kampus kan? Kampus, nah. Universitas. Jadi nggak perlu lagi terjemahkan jami'ahnya, karena sudah maklum. Oh, nah. Ya, mereka adalah para dosen, para selesai. Dosen. Yang para dosen kampus, kayaknya bahasanya mubazir ya. Iya iya. Ya, karena para dosen berarti dia ngajar di kampus, bukan ngajar di sekolahan. Ya. Nah itu kembali translate aja lah, translate. Ya biasanya kalau ada itu diedit lagi kan, diedit mana bahasa bagus. Baik. Tanian haula'i la'ibuna al-qaryatu. Iya. Haula'i la'ibul qaryati. Nah apa ini buang situ? Nunnya aja. Hanya nun aja dibuang. Iya. Karena tidak ada. Yang kedua, berharokat kasroh. Apa? Qaryahnya, iya. Oh, qaryah. Kata kedua dikasrohkan. Dikasrohkan. Ini majrur jadi haula'i la'ibul qaryati. Apa artinya? La'ib pemain qaryah iya. Itu desa ya, desa kampung. Kampung. Nah. Jadi mereka adalah pemain kampung. Pemain kampung. Para pemain kampung. Maksudnya apa Ustaz, pemain? Ya maksudnya orangnya orang bukan orang kota. Oh. Para pemainnya berasal dari kampung. Oh. Jadi mereka pemain kampung. Iya, mereka adalah pemain kampung, terang. Apa maksud itu? Biasanya orang main kampung itu tidak tahu apa Biasa kan gitu maksudnya itu, tidak tahu aturan main, pokoknya main saja. Kampungan. Iya, para pemain kampung. Nah, nah. Kan sudah bahasa istilah kampungan gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau ingin mengungkapkan dalam bahasa Arab ya, ya itu dia. Oh. Iya. Haula laibul qaryah. Baik. Lanjut, Ustaz. Ya, satu lagi. Haula'i al-mani'una az-zakat. Nah. Haula'i mani'uz zakati. Iya. Apa yang buang itu? Alif lam sama nun. Kata ke pertamanya, nah. Mudhafnya itu al-mani'un, itu mudhafnya. Ilainya. Dibuang alif lam dan nunnya dibuang. Kemudian mudhaf ilainya di kasrah. Az-zakatu jadi az-zakati. Haula mani'uz zakati. Apa artinya? Mani orang melarang. Bukan melarang. Apa? Orang yang enggan. Mereka adalah orang yang oh, mereka ya, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Oh, orang tidak. Ya. Yang tidak mau berzakat. Iya. Baik, ahsant. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan. Kepada Ummu Fatimah di Bekasi, alhamdulillah sudah menjawab dan cukup baik. Subhanallah, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Fatimah di line telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Naam, Ustaz. Ummu Ida di Pacitan ya, Ummu ya. Iya. Baik, ya, masyaallah. Naam, tafadhali. Naam, Ustaz. Naam, Ratul Rabi'ah. Naam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i muta'iduna al-fuqara'u. Iya. Haula'i muta'idul fuqara'i. Iya. Apa yang dibuang? Nun. Nun ya, untuk mudhafnya nunnya dibuang. Kemudian matangga khadim ya. Oh, nah. Ya, jadi Musa itu orang yang membantu, yang menolong. Naam. Baik. Nah, ini kelima itu dia khadim. Ah, itu dia ya. Ya. Al-khamis haula'il khadimuna al-qasru. Al-qasru. Al-qasru. Naam. Haula'il khadimul qasri. Di mana? Haula'i khadimul qasri. Iya. Baik, kaidahnya mudhafnya kata yang pertama apa yang dibuang? Alnya, Ustaz. Alif lam dibuang, kemudian nunnya dibuang. Nunnya buang, jadi khadimu. Iya. Terus? Al-qasri majrur. Al-qasri majrur. Jadi apa artinya? Haula khadimul qasri. Mereka itu adalah pelayan-pelayan hotel, ya. Ustaz. Bukan, kasur bukan hotel. Hmm. Kalau hotel itu funduk. Pelayan istana. Al-qasru itu istana. Apa al-qasru? Istana. Istananya Qasrul Abyad, gedung putih. Gedung putih. Mana itu Amerika ya? Iya. Ya, gedung putih maksudnya istana putih. Nah, itu dia. Ahsant, barakallahu fik. Nah. Naam, syukran jazakallahu khairan. Wa iyyak. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ummu Ida di Pacitan. Alhamdulillah sudah menyelesaikan soal di tadi bait yang keempat ya. Nakari ya. Nuasilnya, insyaallah. Baik, langsung nanti, kita nanti kita akan ulang sedikit nanti dari awal latihan ya. Nanti kita jelaskan secara singkat, nah. Insyaallah. Ya. Baik, langsung kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 021 823 6543 untuk tadribul khamis ya, latihan yang kelima. Baik, di belakang Ummu Ida dari Pacitan, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Ya, Ustaz. Masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, fik barakallah. Naam, tafadhali. At-tadribul khamisu. Alif ula kalimatan ila. Ulang kembali. Adif. Ula. Kalimatin, Ustaz. Ya, kalimatin, bukan kalimatan ya. Kalimatin. Mulada, kenapa kalimatin? Kasrah dibaca? Mudhaf ilaih. Nah, ini terkait idhafah kan? Ya. Kulla kalimatin. Ya. Ya. Adif kulla kalimatin ila jamil mudhakari salimi. Kenapa mudhakarinya kasrah? Ila ada ilah. Mudhakarnya, mudhakar. Saya tanya mudhakar, bukan jami. Kalau jami betul kena ilah. Mudhaf ilaih. Ah, ini juga. Langsung praktik nih idhafah itu. Ya, jam'il mudzakirin, jama' idhafah kepada kata al-mudzakkar. Ya. Kemudian asa ma salimi. Salimi. As-salimi kenapa majrur? Al-mudzakkar apa? Nah, apa dari mudzakkar itu? Ah, salah. Masa masa mudzakkarnya beraturan? Ya, ya. Yang beraturan apa? Salim, asal kepada jam'i. Nah, iya, tadi sudah dijelaskan tadi ya. Jadi salim itu naat, bukan naat untuk mudzakkar. Man'udnya bukan mudzakkar, tapi man'udnya adalah jam'i. Jam'i. Salim ini ma'rifah pakai alif lam. Kenapa ma'rifah? Berarti man'udnya ma'rifah. Jam'i itu ma'rifah tu nakirah jam'inya. Ma'rifah. Ma'rifah idhafah kepada pakai alif lam, maka dia jadi mudzakkar. Al-mudzakkar ada alif lam kan? Maka jam'i ya, jadi mudzakkar. Apa jam'i apa? Jadi ma'rifah. Jadi al-mudzakkar ada alif lam. Berarti jam'inya menjadi ma'rifah. Makanya as-salim na'atnya harus pakai alif lam. Kalau seandainya enggak pakai alif lam, ila jam'i mudzakkarin, ila jam'i mudzakkarin salimin. Salimin. Iya. Karena jam'i itu dia nakirah. Kenapa nakirah? Karena mudhaf kepada mudzakkar, mudzakkarnya enggak pakai alif lam. Ya, ila jam'i mudzakkarin salimin. Kalau jam'a? Jam'a mudzakkar, bukan alif lamnya, jam'a mudzakkarin salima. Saliman. Iya. Saliman. Iya. Saliman. Paham ini? Paham, Pak. Iya. Kenapa baca saliman? Mansub karena jam'anya mansub. Kenapa ditanwinkan salimannya? Karena jam'anya nakirah. Nakirah. Iya. Nakirah mudhaf kepada mudzakkarin, enggak pakai alif lam. Jam'a mudzakkarin saliman. Nah, kalau tadi di atas itu alif lam, pakai alif lam. Jam'al mudzakkari as-salima. Pakai alif lam karena dia jamaknya apa? Ma'rifah. Baik. Terus Ma'adabti bisyakli kama finnamu zaini. Ini ya, sudah kasih dua contoh itu. Iya. Apa artinya? Izofahkan ya. Setiap kata kepada jamak mudzakkar salim bersama menempatkan serta diberi harokat atau serta harokat. Tepatkan harokatnya. Tepatkan harokatnya sebagaimana ya. Dalam dua contoh. Iya. An-namudzajani. An-namudzajani dari saya rotun al-mudarrisuna. Iya. Dari saya rotun mudarrisina. Iya. Dari al-malabisu hadil malabisu. Kamu muadzofuna hadihi malabisul muadzofina. Iya. Awalan hadihi nukudun sa'iluna hadihi nukudun sa'ilina. Nah, apa yang dibuang situ? Atau perubahannya? Tanwin. Tanwin nukudun. Nah, itu bertanwin. Maka dibuang tanwinnya menjadi nukudu. Iya, kenapa dibuang tanwinnya? Karena dia mudhaf. Kayak as-sa'ilun ditukar jadi ya as-sa'ilin. Kenapa harus ditukar? Karena majrur. Karena dia majrur. Ini jamak mudzakkar salim. Iya. Nah, perhatikan lihat instruksinya. Gabungkan setiap kata. Mana setiap kata? Nukud, az-zaujat. Nah, itu kata pertama itu. Kepada jamak mudzakkar mana jamak mudzakkar salim yang kedua. Nah, mudarrisun, muwazzafun, as-sailun. Ya. Ya, jadi apa? Pakai ya, lihat contoh muwazzafun jadi muwazzafin, al-mudarrisun jadi al-mudarrisin. Ya, ya. Tinggal menyontek aja tuh. Ya, ya. Tapi harus dipahami. As-sa'ilin. Jadi hadhihi nuqudu nuqudus sa'ilina. Apa artinya? Ini uang orang yang minta-minta. Iya, ini uang orang yang meminta. Kalian. Baik. Terus laulai laulail zaujatu at-tayyaruna. Iya. Laulai zaujatu at-tayyarina. Nah. Apa yang apa yang dibuang itu? Alif lam. Alif lam sama baunya ganti ya. Ganti ya. Jadi haulai zaujatu at-tayyarina. Apa artinya? Mereka itu istri. Ini ya, mereka ini, bukan itu. Haula itu jamak pada hadhi. Mereka ini, mereka ya. Ini istri. Yarina itu. Iya. Mereka ini apa? Para istri tayyari. Mana tayyarin? Pilot. Pilot, ya. Tayyar pilot. Jamaknya tayyarun. Para istri ya. Pilot. Para istri pilot, ya. Baik. Paritan. Ya. Ulai banatun abanauna. Naam, albanauna. Iya. Banauna. Ulai banatul banaina. Iya. Apa perubahannya? Tanwin jadi tanwinnya dihilangnya tanwin. Tanwin pertama ya. Banatun, tanwin dibuang jadi banatu. Terus apa punya jadi ya. Jadi ya, iya. Jadi haulai banatul banaina. Apa artinya? Mereka itu putrinya banain banak itu. Arti albana. Bana itu pemborok. Bukan, tukang bangunan. Bana. Bana itu tukang bangunan. Tukang bangunan. Iya. Yang membangun rumah dikata bana. Ya, membangun bangun apa saja, gedung atau apa, namanya banna. Alladhi yabni, yang membangun dikatakan banna. Namanya bannaun. Ya, yang bangun, ya, orang membangun. Iya, betul. Mereka mereka apa? Mereka ini adalah anak-anak perempuan. Pemborong, tukang bangunan. Iya. Tukang bangunan. Iya. Mereka ini putrinya tukang bangunan. Iya. Masyaallah. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, barakallahu ustaz, saya tunggu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Om Abdillah di Solo. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Baik, sedikit bagaimana cara penulisan banna'in? Naam, ustaz. Nah, itu banna'un itu hamzanya di atas waw. Kenapa? Karena hamzanya berdhammah. Nah, ini kembali terkait apa? Kaidah imla' ya, penulisan. Nah, ini juga sebab apa? Ilmu ya, tentu banyak ilmu yang harus dipelajari. Jadi cara penulisan penulisan terkait terutama masalah hamzah ya. Nah, itu ada kaidah tertentu namanya masalah imla ya. Kaidah imla atau kaidah kitabah, qawaidul kitabah, kaidah kitabah. Nah, ini jadi al-bannaun jamak daripada banna ya. Ya. Ketika ditukar dengan ya, maka banna'in bacanya. Nah, bagaimana hamzanya? Hamzanya di atas kursi, nama nibr. Ini nama ala nibr. Jadi setiap hamzah itu kasrah. Kasrah umumnya dia ditulis di atas kursi nama. Ini kursinya, tempatnya atau nibr. An-nibru itu istilah lain ya. Nah, ini banna'ina. Jadi jangan ditulis banna'in begini. Ini salah penulisannya, salah. Penulisan imla'nya salah, kitabahnya salah. Yang benar adalah ini ya, di atas kursi dia ditulis. Mi'ah, bagaimana tulis mi'ah? Nah, kalau mi'ah itu ada kaidah tersendiri ya. Ya, taiblah. Kita enggak masuk pada apa? Kaidah imla' ya, kaidah kitabah. Ada perlu ada waktu khusus ya. Baik, ini sedikit terkait ini. Jadi kaidahnya apa? Karena rata-rata kalau hamzanya baris kasrah, maka dia ditulis di atas neber atau kursi, alal kursi ya. Taib, alhamdulillah. Seperti as-sa'il kan? Bagaimana as-sa'il? As-sa'ilu. Ada kursinya kan? Iya, as-sa'il. Kalau antum lihat mushaf atau apa hadis, orang yang bertanya, orang yang minta. Nah, ini dia. Ada kursinya, ini kursinya. As-sa'il, kena hamzanya kasrah. Sama as-sa'il al-qa'il. Apa? Al-qa'ilu. Al-qa'il, iya betul. Ya. Al-qa'ilu. Atau al-qa'il yang berkata. Yang berkata al-qa'ilu. Ini. Ini biasanya kalau dia fi'ilnya di tengah-tengah ain fi'ilnya adalah huruf ilat. Namanya fi'il ajwaf. Soma jadi sa'im. Soma isim fa'ilnya apa? Sa'im. Nah ini di atas situ tulis. Sa'im. Sa'im. Qama qa'im. Sala sa'il. Soma sa'im. Ba'a ba'i. Jadi kalau hamzanya kasrah ditulis di atas kursi atau ala nibr. Ya. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan tambahan dan juga keterangan terkait dengan kaidah imla. Sedikit kita akan disampaikan oleh Ustaz dan kita berikan kesempatan berikutnya ikhwan yang ada di studio untuk menjawab latihan berikutnya. Silakan akhi Ibrahim Fadl Asatria. Rabi. Hadhihi أقمشة الخياطون. هذه أقمشة الخياطين. خياطين. خياطين. Iya. Jadi apa perubahannya? Mudhafnya dibuang alif lamnya. Al-aqmishahnya itu mudhaf dibuang alif lamnya. Jadi aqmishatu. Aqmishah. Kemudian dirubah Al-khayyatun diubah menjadi apa? Khayyatin. Pakai iya jadi iya. Al-khayyatin. Betul. Ya, alif lam pada khayyatin enggak perlu diubah, enggak perlu dibuang. Yang harus dibuang adalah kata pertama yaitu al-aqmishah. Jadi hadhihi aqmishatul khayyatin. Apa artinya? Ini baju-baju tukang jahit. Aqmishah apa? Kalau baju itu qamis malabis ya. Kalau baju khusus, kalau baju aja dia katakan kamis, jamannya kumson. Kalau pakaian umum kan, pakaian, kalau pakaian apa? Termasuk baju, termasuk apa? Celana, itu pakaian ya. Ya, yang disandang itu namanya malabis. Nah, kalau akmisha itu bahan. Ya, yang belum jadi dikatakan bahan bahasa kita kan akmisha. Ya, hadhihi aqmishatul khayyatin. Hadhihi aqmishatul khayyatin. Ini adalah bahan milik para penjahit. Ya. Nah, ini idhafah lil milki. Nah, itu ini bukan apa? Ini bukan kata majmu' ya. Bukan kata majmu' kan? Bukan kata majmu'. Ya. Nah, ini kepemilikan, tapi dikatakan idhafah bahasa kita Arabnya. Terus الخامس هذا طعام المسافرون هذا طعام المسافرين أعيد ولا قبلي هذا طعام المسافرون هذا طعام المسافرين مسا ليس مسف يا مسافرين jadi هذا طعام المسافرين perubahannya apa membuang tanwin di tanwinnya dibuang jadi ta'amu kemudian al-musafirun pakai iya jadi al-musafirin karena jama' usul salim hadha ta'amul musafirina. Taib, apa artinya? Ini makanan milik musafir. Iya, ini makanan milik orang yang musafir. Taib, ahsant, barakallahu fik. Masyaallah. Taib, saya ulang kembali penjelasan yang saya bikin tadribat latihan ya. Ya, lihat perhatikan latihan yang kedua ini penggabungan. Nah ini perhatikan ini saya bikin contoh berurut ya. Yang pertama menggabungkan kata mufrad kepada mufrad. Nah, mengapa apa? Kata mufrad kepada mufrad. Contohnya kitabun at-tilmiz. Kitab itu mufrad, kemudian at-tilmiz juga mufrad. Nah, bagaimana menggabungkan dua kata sama-sama mufrad, sama-sama tunggal? Nah, itu perhatikan, kaidah tetap berlaku. Ya, kalau ada tanwin buang tanwinnya, kalau ada alif lam buang alif lamnya, kemudian kata yang kedua pakai kasrah. Pakai kasrah. Ya, mufrad ya, kasrah. Nah, di sini saya tidak masukkan tanda kasrah yang bukan kasrah seperti ismun ladzin sharif, Umar kan? Nah, ini enggak memberikan contoh di sini. Kenapa? Karena belum dipelajari masalah ismun ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Itu ada bab khusus ya. Makanya di sini tidak saya masukkan. Nah, supaya tidak apa? Supaya agak lebih apa? Lebih mudah ya. Ya, karena belum dipelajari. Yang saya masukkan di sini adalah yang sudah dipelajari. Apa yang sudah dipelajari? Isim mufrad. Terus apa lagi? Musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, terus jamak muannats salim, kemudian jamak taksir. Ya. Jamak taksir, iya kan? Baik. Nah, ini itu yang kedua ya. Mufrad kepada mufrad. Nah, kemudian latihan yang as-salis, yang ketiga. Nah, menggabungkan dua musanna. Kalau tadi mufrad sama mufrad, kemudian apa? Menggabungkan musanna dengan musanna. Nah, situ perhatikan perubahannya. Mudhofnya musanna, mudhof ilainya musanna. Nah, apa yang dibuang? Kata yang pertama yang mudhofnya musanna, nunnya dibuang. Kalau ada alif lamnya, alif lamnya dibuang. Nah, kemudian yang kata kedua yang musanna, ditukar alif jadi ya. Tukar alif jadi ya. Nah, ini yang musanna sudah kita pelajari. Sudah dipelajari. Maka saya masukkan contoh di sini. Untuk mengulang kembali masalah isim mufrad dan isim musanna. Nah, bisa dilihat kembali. Kemudian, tadribur rabi, latin keempat. Nah, menggabungkan yang jamak mudzakkar salim kepada isim mufrad. Jamak mudzakkar salim kepada isim mufrad. Nah, apa perubahannya? Kalau jamak mudzakkar salim, tentu ada nunnya. Iya kan? Maka nunnya dibuang. Kalau ada alif lamnya, alif lam juga dibuang. Sudah, yang kata kedua, jamak apa? Mufrad. Nah, tentu mufrad, tanda jarnya kasrah. Tanda jarnya kasrah. Nah, ini sudah dipelajari. Pada ketika apa? Ketika membahas tentang apa? Isim mufrad, kemudian musanna dan jamak. Kemudian latihan terakhir yang kelima adalah menggabungkan, yaitu ini campuran yang mudhafnya ada jamak muannas, ada jamak taksir, ada yang mufrad. Nah, kemudian yang jamak mudhaf ilainya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Mudhaf ilainya bentuk jamak mudzakkar salim. Yang di atas belum ada kan? Yang di atas mudhafilin yang pertama mufrad, yang kedua musanna, kemudian ketiga kembali mufrad. Nah, ini yang kelima adalah mudhafilinnya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Apa perubahannya? Perubahannya adalah ya. Ya. Mungkin antum tanya, yang jamak salim mana Ustaz? Nah, ini enggak saya berikan contoh karena jamak muannas salim tanda jarnya apa? Kasrah kan? Tidak ada perubahan kasrah. Jadi al-muslimatu ya, ketika jarnya kasrah al-muslimati. Nah, itu sama dengan mufrad, sama dengan apa? Ya, sama dengan yang mufrad, sama dengan jamak taksir, itu dia kasrah. Nah, ini yang lebih saya fokuskan adalah ketika dia tanda jarnya adalah ada perubahan dalam bentuk huruf, yaitu waw jadi ya, alif dan jadi ya. Nah, itu nih. Nah, itu yang harus diperhatikan, difokuskan. Taib, itulah apa? Pembahasan dan latihan terkait dengan musanna. Dengan demikian, insyaAllah pembahasan apa? InsyaAllah bisa dikuasai dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masuk pada modul baru. Ini butuh konsentrasi. InsyaAllah kaedah ini ringan. Ya, kaedah ini apa? Ringan. InsyaAllah ini terkait apa? Terkait dengan isim maksur dan isim manqus serta isim mamdud. Ya. isim mamdud. Isim maksur ini sebetulnya sudah pernah disinggung. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif sebelumnya fathah. Isim maksur yaitu isim yang diakhiri oleh alif sebelumnya fathah. Seperti Musa, ya. Isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya, yaitu ya lazima, ya lazima, kemudian sebelumnya kasrah. Arti ya lazima, arti ya itu lazim bagi dia, lazim baginya. Kemudian yang ketiga adalah isim mamdud, isim yang diakhiri oleh alif setelahnya hamzah, alif setelahnya hamzah, seperti sauda, sama. Nah itu dikata isim mamdud. Nah itulah bab pembahasan di sini. Ini termasuk apa, pembahasan yang tidak kalah pentingnya untuk kita pelajari. Tapi kita akan apa, pelajari dengan secara pelan-pelan, ya. Ya. Yang penting bisa dikuasai dengan sebaik-baiknya. Baik. Sebagaimana biasanya, ana minta pada antum untuk membaca apa yang ada di sini, nanti baru kita terjemahkan. Setelah itu baru dijelaskan dengan perlahan-lahan. Fadhal Sarisan. Baik, bisa jazakallahu khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah kita telah tuntaskan bab al-idhafah dan sudah kita kerjakan bersama latihan-latihan tadribat yang terdapat di latihan bab al-idhafah. Kita memasuki bab baru yaitu al-ismul maqsur wal manqus wal mamdud di halaman 54 pelajaran ke-23. Kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat di mana saja berada untuk sesi qiraah membaca. Silakan di line telepon 0218236543. Kita angkat untuk telepon yang pertama, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ya Ummu Fatimah. Naam, Ustaz, mencoba Ustaz. Naam. Baik, masyaallah. Naam. Tafadhali. الدرس الثالث والعشرون الوحدة Gak kelihatan. Gak kelihatan Ustaz. Oh iya. Lupa. Bisa diturunkan. Iya. Iya. الوحدة اثنا bilang tertibi. اثنتا عشرة bilang tertibi. Kalau pakai bilang biasa berarti idhafa, al-wahda itu ada alif lamnya. Al-wahdatul isnata asyrata. Enggak, itu bukan bilang tertibi. No. Itu bilangan biasa. No. Bilang tingkatan asani, itu beda. Asani, no. Al-wahdatul saniyata asyrata. Iya tuh. No. Al-wahdatul saniyata asyrata. Lupa Ustaz. Iya. Ini kenapa pagi bilang tingkatan? Iya. Nah, karena ini sebagai naat dia. No. Jadi wahda kan pakai alif lam, ya. Bukan ya, idhafah. Kalau idhafah enggak boleh pakai alif lam, no. Pakai alif lam dia. Iya. Karena kalau mudhaf kan enggak boleh pakai alif lam. Kalau idhafah kan. Ini naat. Baik. Naam. Al-ismul maqsuru wal manqusu wal mamdudu. Iya. Al-ismul maqsuru huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun sawa'un kanat ala suratin ala suratil alifi kal'asa wazzina am suratul ya'i kamusa wa mustashfa qaqawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa mal hayatul dunya illa mata'ul gurur wa innaka la tusmi'ul mauta. Naam, Ustaz, lanjut. Iya. Lanjutkan. Naam. Wal alifu imma an takuna munqalibatan aw mazidatan. Wal aliful munqalibatu imma an takuna munqalibatan an wawin kal afa aw munqalibatan kan an ya'i kal fata. Fa innaka taqulu fi tasniyatihima afwani wa fatayani qawli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dakhala ma'ahu sijna fatayan wal aliful mazidatu an tazadat ta'nisi ka hubli wal 'afsha wa dhikra wa kubra wa subra fa innaha min hubali min hubali wal min habal min habali min habali wal atashi wal dhikri wal kibari wal wasighari كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رآه نزلة ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رأي من آية ربه الكبرى لقد رأى ولقد رأى من آية ربه الكبرى من آيات ربه الكبرى من آيات ربه الكبرى وتمت كلمة ربك الحسنى طيب أحسنت بارك الله فيك أعطيكم بارك الله جزاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أم فاطمة دي بكاسي. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umu Fatima di line telepon 0218236543. Masih sesi qiraah dan bagian yang baru bergabung silakan dibuka di halaman 54. Kita terima kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah di Solo. Dengan salam tiga. Baik, tafadhali ya. Naam. Juga Ustaz. Naam, tafadhali. La iqra' marrah a'id al-qiraah. Ulang kembali. Ya, satu judul dulu ya. Isim maksur aja dulu. Kita baca. Al-ismul maksuru wal mangkusu wal mamdudu. Al-ismul maksuru. Al-ismul maksuru wa ismun wasmun. Al-ismul maksuru wa wasmun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun sawa'un kanat ala suratil alifi ka'aso bazina am suratul ya'i kamusa am surati atafnya kemana itu? Atafnya pada surah pertama ala surati surati majrurnya ala kan? Ya sahabat ala suratil alifi kal'asa wazina am surati kasrah dibaca karena ataf pada surah yang pertama. Oh iya Ustaz. Iya. Am itu harf ataf. Am suratil ya'i kamusa wa mustasfa. Kaqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa innaka latusmi'ul mauta. Iya. Wa alifu imma an takuna bungkob mungkabilat wal alifu imma an takuna mungkabilat bukan mungkabila afan ini ada salah ya salah cetak ya betul iya munqalibah bukan mungkabila iya tolong iya memang hampir berdekatan ya iya munqalibah munqalibah iya inqalabah munqalibah iya munqalibah berarti itu banyak terbalik ya jadi lam duluan tolong diperbaiki ya iya ya betul-betul munqalibah dia kata ini jadi munqalibah asalnya mah jadi munqabilah jadi munqalibah mim nun qaf lam ba ya ta marbutah munqalibah munqalibah iya Aumatika. Ya, tolong diperbaiki ya, diperbaiki mun kalibatan. Mun kalibatan, aumajidatan. Aumajidatan, ya. Wal aliful mun ini juga mukol. Nah, itu betul kan? Oh, mukolat. Mukalibatu. Wal aliful mun kalbi mun kalibatu. Wal aliful mun kalibatu. Nah, itu benar bacaannya, tulisnya benar. Yang di atas terbalik itu. Tukar tempat ya. Wal aliful munqalibatu imma an takuna munqalibatan munqalibah daripada inqalaba yanqalibu inqilaban munqalibun munqalabun munqalibun itu isim fa'il. Munqalibah muannas munqalibatun munqalibatan ya. Imma an takuna munqalibatan anwawin kaso au mungkolibatan an yai yain kafata fa'innaka taqulu fi tas ni tasniyatihima fa fi tasniyatihima tasniyatihima asawani asawani fi tasni yatihima asawani ya. Fatayani nah fatayani ya Bakoli tangana bata kolama husa bata kolama husi cina fatayan iya bat alipul majidatu an tuziada itak nisi kaku beli lapso bazikro kaku bero basuro atsha ya hubla ka hubla wa atsha kaku bela wa atsha bazikro aku baro basuro iya fa'inha min khabari minal habari min khabari wal atosi wa zikri wal kibari wa siwari iya fa'koli ta'ala fa'lakot ro'ahu nazratan ukhra fa'kot ro'ah min ayati rabbihil kubra min ayati rabbihil kubra fa'kot ro'ah min ayati rabbihil kubra iya Tatamat kalimatu rabbika lahusna. Iya, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mu Abdillah di Salam. Baik. Kita masih berikan kesempatan untuk satu pendengar dan pemirsa Roja TV, silakan di sesi qiraah dalam pembahasan ismul maksur di 0218236543. Kita terima kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Pak Imran di NTB. Pak Imran di NTB. Terima kasih, Pak Imran. Baik, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya, Pak Imran. Iya. Baru pertama kali. Baik, masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah bisa ya, apa masuk ya? Ad-darsu salisu. Ad-darsu salisu wa isruna. Ya. Al-wahdatu isnata as-saniyata. Al-wahdatu as-saniyata ashrata. Ashrata. Ya. Al-ismul mangkusu wal al-ismul maksuru wal mangkusu wal mamdudu. Masyaallah, ahsant. Terus al-ismul maksuru. Al-ismul maksuru huwa ismul huwasmun. Huwasmun. Al-ismul maksuru huwasmun mu'rabun akhirihil alifu. Akhiruhu alifun. Akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Iya. Sawa umkanat ala suratin ala suratil alifi yeah. Kal asa wazina am suratil ya'i ka Musa wa mustasfa iya ka qawluhu ta'ala ka qawlihi ka qawluhu ta'ala li ya harfu jar kafitu harfu jar ka qawlihi ka qawlihi ta'ala a'udhu billahi minas syaitan rajim wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur iya innaka la tusmi'ul mauta wal alitu imma antakuna munqalibatun tan ya khabar kana khabar takun imma ya. Antakuna munqalibatan imma antakuna munqalibatan au mazidatun mazidatan wal alitu munqalibatun tu ya enggak bertanwin ya wal aliful munqalibatu wal alifu munqalibatu imma antakuna munqalibatan an anwawin kal isai kal asa asa kal asa au munqalibatan an yain kal bata fa innaka takulu fa innaka takulu fi tasniyatihima asawani وفتيان كقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان سجنا سجنا ودخل معه السجن سجنا فتيان والآلف المزيدة أن تزاد للتأنيث كحبلة وعطشة وذكرى وكبرى وصغرى فإنها من الحبل والعطشي والذكري والكبري والصغري كقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وتمت كلمة ربك الحسنى أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله bagus bacaannya. Cukup Pak Imran di NTB. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair Pak atas interaksinya dan juga kiraah yang cukup baik masya Allah. Dan baru pertama kali bergabung, kita bisa simak bacanya dengan baik. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan ikhwah. Fadhal ya akhi. Naam. Al-ismul maqsud. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu thalisu wal ishrun al-wahdatu thaniyata ashrata. Al-ismul maqsuru wal manqusu wal mamdudu. Al-ismul maqsuru huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun sawa'un kanat ala suratil alifi kal asa wa zina am suratil ya'i kamusa wa mustashfa kaqaulihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur wa innaka la tusmi'ul mauta wal alifu imma an takuna munqalibatan aw mazidatan wal aliful munqalibatu imma an takuna munqalibatan an wawin kal asa aw munqalibatan an ya'in kal fata fa innaka taqulu fi tasniyatihima asawani wa fatayani qawlihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim wa dakhala ma'ahu sijna fatayan wal aliful mazidatu an tuzada litta'nithi kahubla wa atsha wa dhikra wa kubra wa sugra fa innaha min habali wal atashi wa dhikri wal kibari wa sigri qawlihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim ولقد رآه نزلة أخرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى وتمت كلمة ربك الحسنى. طيب أحسنت بارك الله فيك يا جزاك الله خير أخي إبراهيم. تفضل أخي. يا silakan أنتم. الاسم المقصور والممدود al-ismul maqsuru wa ismun mu'rabun akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun sawa'un kanat ala suratin alifi kal asa wa zina am suratil ya'i kamusa wa mustashfa kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur wa innaka la tusmi'ul mauta wal alifu imma an takuna qalibatan mazidatan. Wal aliful au mazidatan. Au mazidatan. Wal aliful munqalibat munqalibatu imma an takuna munqalibatan an anwawin ka kal aso au munqalibatan an yain. Munqalibatan, munqalibah. Munqalibatan. Munqalibatan an yain. Kal fata fa innaka taqulu fi tasniyatihima asawan wa fatayan ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dakhala ma'ahul fata wa dakhala ma'ahul sijn fatayan wal aliful mazidatu an antuzada antuzadal mu'an nعم antuzada antuzada litta'nisi kahubla wa atsha wa zikra wa kubra wa sugra fa innaha minal habali wal atshi wa zikri wal kibari was sigari kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ra'ahu wa laqad ra'ahu nazlatal nazlat nazlatan ukhra wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra wa tammat kalimatu rabbikal husna wa tammat kalimatu rabbikal husna. Nah ya, kalima ini adalah, perhatikan dia di sini tidak pakai ta marbutah. Asal ta marbutah ini adalah rasam Utsman ya. Rasam Utsman itu bukan jamak. Kalau jamak itu pakai alif kalimat. Ada alifnya. Nah, seperti jamak kan, tani kan ta maftuhah. Nah, ini sebetulnya asal ta marbutah. Kalimatu. Ini masalah rasam, namanya rasam Utsmani karena terkait mushaf Utsmani. Itu harus dipahami ya. Baik. Nanti jangan dikira jamak, itu bukan jamak, itu mufrad kalimatun. Taib kita masuk kepada apa terjemahannya? Al ismul maqsur wal manqus wal mamdud. Jadi isim maqsur ini istilah. Istilah dalam tata bahasa Arab atau grammar nahu itu istilah. Jadi isim maqsur, isim manqus, isim mamdud. Apa arti istilah ini? Nah, ini lihat definisinya. Pertama, pembahas pertama adalah al-ismu, al-ismul maqsuru. Isim maqsur. Yaitu al-ismul maqsur, isim maqsur adalah huwasmun mu'rab. Dia isim mu'rab. Apa arti mu'rab? Iya, isim yang berubah di akhir. Apa yang perubahannya? Terutama masalah tanda i'rabnya, itu berubah. Kalau tanda i'rabnya harakat, ya harakat. Kalau tanda i'rabnya bukan harakat, namanya alama far'iyah, seperti waw tadi kan, ada waw, ada ya, ada alif, nah, itu namanya mu'rab. Jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Ada perubahan, baik dia bertanwin atau tidak bertanwin, sama saja. Itu berubah di akhir. Nah, kalau musanna, al-muslimani, al-muslimaini. Al-bintani, al-bintaini. Al-muwazzafuna, al-muwazzafin. Kemudian Abu Bakar, Abi Bakar, Aba Bakar. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Waw, alif, dan ya. Umaru, Umara. Umaru, Umara. Ahmadu, Ahmada. Muslimatun, Muslimatin. Al-mu'minatu, Al-mu'minati. Ini namanya isim mu'rab. Nah, isim mu'rab. Perubahannya ada kalanya nampak. Nampak, arti nampaknya apa? Bisa dituturkan. Tuntok. Watuktab. Bisa dituturkan dan bisa ditulis. Nah, ini perubahannya ada kalanya apa? Tuntok. Watuktab. Artinya bisa dituturkan dan bisa ditulis. seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tanwin dhammatun fathatun kasrah. Itu bukan tanwin, ar-rajulu ar-rajula ar-rajuli. Perubahannya bisa dituturkan dan bisa ditulis harakatnya. Nah, ada kala perubahannya apa? Tidak nampak. Tidak nampak dia perubahannya. Nah, inilah pembahasannya. Isim maksur. Jadi kalau bicara isim maksur, itu paling tidak ada dua pembahasan. Pembahasan adalah mengenali isim maksur seperti apa. Seperti apa isim maksur ini? Apa kaedahnya? Yang kedua adalah terkait dengan i'rab. Itulah dua pokok pembahasan dalam masalah isim maksur, isim mangkus, dan isim mamdud. Ini sangat apa penting. Karena nanti kalau sudah masuk dalam menyusun kalimat, nah kalau terkait isim maksur, nah itu ada kaidah. Nah, kita belum masuk menyusun kalimat. Belum masuk. Sekalipun dalam latihan antum sudah saya kasih contoh dalam apa? Dalam bentuk kalimat ya. Nah, dalam bentuk kalimat saya sudah bikin contoh, tapi bukan mengajarkan kalimat secara stressingnya, tapi mengajarkan kaidah. Mengajarkan kaidah, tapi antum bisa mengamatin contoh dalam bentuk kalimat walaupun belum diajarkan. Jadi kitab ini, kitab pertama, baru mengajarkan tentang apa? Bentuk-bentuk kata. Bentuk-bentuk kata yang sudah kita bahas di awal. Kata itu bagi berapa? Al-kalimah, bahasa Arabnya. Al-kalimah, kemudian kata terjemahannya apa? Ada tiga kan? Pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Ada yang keempat? Enggak ada. Hanya tiga itu. Enggak lebih daripada tiga. Tidak ada. Nah, pertama isim. Kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Ada yang keempat? Enggak ada. Mungkin antum bertanya, Ustaz, kenapa ada isim fi'il, Ustaz? Isim fi'il. Isim fi'il masuk kepada isim juga. Imma masuk kepada isim atau masuk kepada fi'il. Enggak keluar dari itu. Nah. Jadi, nah, yang tiga inilah apa bentuk kata inilah yang diperkenalkan terlebih dahulu sebelum menyusun kalimat. Nah, nanti nyusun kalimat sempurna. Nah, ada kaidah tersendiri. Nanti insyaallah sudah masuk jilid kedua. Jilid kedua baru dimasuk apa? Cara menyusun kalimat. Nah, kita tidak bisa nyusun kalimat kalau kita tidak mengenal kata. Kalau kita tidak mengenal kata, apakah ini isim atau bukan? Atau dia fi'il atau bukan, atau huruf atau bukan, itu harus kenal dulu. Nah, isim itu bermacam-macam. Nah, bermacam-macam. Ada isim mufrad, ada musanna, ada jama', ada mudzakkar, ada mu'annas. Nah, ada ini termasuk ini yang kita bahas. Isim apa? Maksur. Ada istilah, ada isim maksur, ada isim mankus, dan ada isim mamdud. Itulah. InsyaAllah pembahasan akan datang ya, pekan depan. Ya, tidak bisa kita lanjutkan, kena waktu jualah. Kena masih sisa beberapa menit ya. Insyaallah ini kalau teruskan juga nanggung. Ya. Insyaallah kita bahas pekan depan insyaallah. Ya, dan pelan-pelan ini. Insyaallah pelan-pelan. alun-alun asal kelakon ya. Pelan-pelan seperti selamat. Yang penting paham, bukan selamat, yang penting paham. Baik, Fadhil Ihsan mungkin ada pertanyaan. Nah, saya jazakallah khair atas penjelasan dan pendengar serta pemirsa Ujah TV. Kita sudah memulai pembahasan ismul maksur dan sedikit tadi terjemahan dan juga penjelasan secara ringkas dari isim maksur yang sudah dibaca oleh pendengar dan pemirsa Ujah TV dan ikhwan yang ada di studio. Pembahasan lebih lengkap insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Dan di penghujung kajian ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mohon diulang kalau fuqara'u jadi fuqara'a atau fuqara'i, Ustaz. Iya. Latihan 4 nomor 4 ya. Nah, itulah kalau sudah masuk kalimat. Kapan dibaca fuqara'u? Kapan dibaca fuqara'a? Dan kapan dibaca al-fuqara'i? Nah. Perhatikan. Kalau pakai alif lam 3 harakat. Kalau pakai alif lam 3 harakat. Kalau enggak pakai alif lam 2 harakat cuma. Fuqara'u, fuqara'a. Fuqara'u fuqara'a. Nah. Itu dua harakat cuma. Enggak ada yang tiga, enggak ada fuqara'i. Tapi kalau fakih alif lam tiga harakat. al-fuqara'u al-fuqara'a al-fuqara'i al-asdiqa'u al-asdiqa'a al-asdiqa'i. Kalau tidak pakai alif lam, asdiqa'u asdiqa'a, enggak ada asdiqa'i. Kalau ada asdiqa'i berarti ada ya, asdiqa'i teman-temanku. Kalau tanpa ya, enggak ada, cuma dua, asdiqa'u asdiqa'a. Nanti akan masuk pada bentuk isim lain. Itu apa? Ismul ladhi la yansarif namanya. Isim yang tak boleh bertanwin. Nah, masya Allah, panjang ya. Banyak kaidah, banyak tapi nikmat sebetulnya. Ada pembahasan khusus insya Allah. Nah, nah itu kalau namanya al-fuqara itu namanya istilah marfu, al-fuqara masih istilah mansub, al-fuqara namanya istilah majrur. Baik, saya kasih contoh saja loh. Kapan guna al-fuqara? Kalau jadikan subjek mubtada. Nah, subjek saya ingin apa? Saya kaitkan dengan bahasa Indonesia supaya antum bisa terbayang kan. Subjek atau subjek ya? Saya enggak tahu istilah ini. Subjek itu subjek. Mana yang benar? Dua-duanya benar ya? Subjek. Baik. Nah, letak di awal kan? Contohnya orang-orang papa itu atau orang miskin itu apa? Di jalan. Di jalan banyak. Nah, ini kan subjeknya apa? Orang atau para orang miskin. Kemudian beritanya di jalan. Bahasanya apa? Al-fuqara'u fi syari'i. Al-fuqara'u fi syari'i. Nah, itu pakai dhammah. Kenapa? Karena subjek atau istilah kaidah namanya mubtada, ada hukumnya. Apa hukumnya? Hukumnya marfu. Nah, hukumnya marfu. Nah, apa tanda rafa' di sini? Dia dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia jamak taksir. Atau jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, bentuk jamak kan ada jamak mudzakkar salim, ada jamak munats salim, ada jamak taksir. Nah, itu yang di apa? Diulang kembali. Diulang kembali. Nah, kapan dibaca dia mansub? Contoh kalau dia sebagai subjek, sebagai objek, penderita ya, objek. Ra'aitul fuqara'a fi syari'i. Jadi baca ra'aitul fuqara'u salah. Nah, ini namanya kaedah dalam menyusun kalimat. Kaedahnya dia sebagai objek hukumnya beda daripada subjek. Apa hukumnya? Mansub. Ya, hukumnya mansub. Itu hukumnya. Makanya dibaca fathah. Nah, al-fuqara'a. Nah, jamak taksir kalau untuk mansubnya pakai fathah. Itu sudah kaidah baku. Fathah. Jadi ra'aitul fuqara'a fi syari'i. Terus kemudian kapan majrurnya? Majrur umpamanya dimasuki oleh huruf jar. Contoh tadi fi syari'i kan? Nah, kenapa i dibaca? Karena ada fi huruf jar. Demikian juga jamak taksir tanda jarnya kasrah. Contohnya iltaqaitu bil fuqara'i. Jangan dibaca iltaqaitu bil fuqara'u. Salah. Nah, berarti kalau apa? Berarti kita tidak mengetahui kaidah dalam menyusun kalimat. Nah, ada huruf jar maka kasrahkan dia. Iltaqaitu bil fuqara'i. Kenapa kasrah? Karena dia jamak taksir. Memang kenapa jamak taksir? Jamak taksir tanda jarnya kasrah. Itu sudah kaidah baku. Enggak bisa antum ubah. Nah, sudah dari sononya kata orang kan gitu. Nah, sudah kaidah baku. Sama seperti kaidah kita juga kan. Kita punya kaidah kan, bisa diubah oleh orang enggak yang bukan punya bahasa kan enggak bisa. Nah. Enggak bisa dia apa dengan dalih ya. Yes. Ya maunya saya begitu kan enggak bisa. Sudah ada kaedah, demikian semua bahasa punya kaedah. Baik, insya Allah sabar saja dulu ya. Nah, ikut ini belajar ini, ya mungkin nggak tahunya kapan selesai ini, selesai ya. Ya, insya Allah selesai, insya Allah selama Allah panjangkan umur kita, insya Allah selesai kita kaji ini, insya Allah. Kalau selesai, insya Allah masuk kepada jilid yang kedua. Jadi kedua sudah saya susun, insya Allah tinggal latihan terakhir saja dan saya perlu murajaah lagi dalam pihak akhir dan itu butuh waktu bukan hanya seminggu dua minggu ya supaya tidak ada kesalahan insyaallah. Nah, setelah kalafik jazakallahu khair, demikian pendengar yang bertanya cukup jelas insyaallah dan tetap mengikuti dan juga sebagaimana yang dinasihatkan Ustaz secara perlahan dan bertahap insyaallah. Kita angkat kembali pertanyaan yang kedua terkait dengan ayat yang berbunyi wa ma adraka mal haqqah. dimaknai, dan tahukah kamu apakah hari kiamat tersebut? Ya. Wa ma atrak bimakna, bimakna akhbirni. Naam. Beritahu pada saya atau saya tahukah kamu? Ya. Nah, pertanyaannya ya. Ustaz, kalimat mana yang bermakna tahukah kamu, Ustaz? Wa ma adraka. Nah, itu artinya tahukah kamu? Wa ma adraka. Daripada adra, adri bimakna dengan arafa. Nah, fi'il madhi. Adraitu, mana fi'il madhi? Adraitu bimakna araftu. Jadi adraitu bimakna araftu. Wa ma adraka. Nah, dara. Alhamdulillah, demikian pendengar yang bertanya cukup jelas fi'il madhi dari kata adra, dan demikian penjelasan dari Ustaz. Jazakallah khair, dan ini pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam. Baik, jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.